الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفصل الرابع بين البدع والمناهي. Antara perbuatan bid'ah dan larangan. Mengambil. الفصل الرابع بين البدع والمناهي. يختلط على كثير من الناس أمر البدع والمعاصي أو المناهي من وجوه عدة، فيفضلون أن يقع المسلم في بدعة على يواقع معصية. وثمة مقدمة قبل البداءة برد شبهتهم ونقض تمويههم، فأقول سبق بيان أن كل بدعة معصية منهي عنها كما صرحت به الأحاديث ضلالة وفهو رد إلى آخره. ولكن هل كل منهي عنه أو معصية بدعة؟ فالجواب الواضح الصريح لا، ليس كل نهي أو معصية بدعة. فالمعاصي والمناهي تتنوع وتختلف، فالزاني عاص لكنه لا يسمى مبتدعا، والسكير عاص لكنه لا يوصف بالابتداء، وهكذا. فكل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة. إذا ظهر هذا ووضح، أقول روى ابن جدي في مسنده عن سفيان الثوري قوله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ونقل ابن بطة في الإبانة الصغرى عن سعيد بن جبير قال قوله لأن يصحب ابني فاسقا ساترا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله، قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء، لأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى من الكفار والمنافقين وتوائف من أهل البدع والضلال، وهكذا بأن يتبع من الحق ما علمه. Yaktalet rancu ala kasir nanas bagi banyak orang tentang masalah fitnah dan maksiat atau larangan menujuhin ajatin dari beberapa sisi. Akhirnya karena mereka rancu fayufat dulu, lalu mereka lebih mengutamakan seandainya seorang muslim terjumus dalam fitnah daripada terjumus dalam maksiat. Akhirnya mereka menganggap maksiat lebih besar daripada bid'ah. Bersama-sama dan di sana perlu ada mukadimah pengantar sebelum memulai untuk membantah subhat mereka dan kerancuan wanak kedi dan membatalkan kerancuan mereka. Aku katakan telah lewat penjelasan bahwasanya setiap bid'ah adalah maksiat yang terlarang, sebagaimana ditegaskan oleh banyak hadis dzalalah, fawaradun dan seterusnya. Tetapi apakah setiap larangan dan maksiat itu adalah bid'ah? Maka jawaban yang wadih, jelas dan tegas adalah Bukan. Tidaklah semua larangan dan maksiat adalah bid'ah. Fal ma'asi, maka maksiat dan larang itu terpenawak, bervariasi dan bermacam-macam dan berbeda-beda. Seorang yang berbuat zina, maka dia berbuat maksiat, akan tapi dia tidaklah disebut mubtadi. Bersikir dan orang yang mabuk minum khamar, dia adalah ahli maksiat, akan tapi la yusabbit bid'ah, tidak dinilai sebagai orang yang melakukan kebid'ahan, wahagada dan seterusnya. Fakulu bid'atin maksiyah, maka setiap bid'ah adalah maksiat, namun tidak semua maksiat adalah bid'ah. Jika ini telah jelas dan telah jelas, maka aku katakan. Diriatkan oleh Ibnu Ja'ad dalam musnadnya dari Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kalau jika maksiat orang itu bisa tobat darinya, dan bid'ah orang itu tidaklah tobat darinya. Ya, subnub 1 lihat muntakan nafis, mukhtasarnya saya alih untuk talbis iblis. Demikian juga wazid alaihi, dan tambahkan bahasanya di samping dilihatkan oleh Ibnu Ja'ad, juga dilihatkan oleh Lalikai dan Abu Nu'aim dalam Mihliyah. Dan Ibnu Battah menukil dalam kitabnya Ibnu Surra, menukil dari perkataan Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Dia mengatakan, sungguh seandainya anakku bersahabat dengan orang fasik, syatiran. Ya, footnote, fasik utarik, perampok. Orang fasik, perampok, begal, sunni. Namun akidahnya, akidah sunni, ahli sunnah. Ahabu ilayah, lebih aku sukai daripada anakku bersahabat dengan seorang ahli ibadah namun bid'ah. Namun ya, tentu maksud perkataan ini adalah litanfir, untuk orang itu supaya menjauhi, bukan untuk meremehkan masalah maksiat. Berkata Sarusam Temiyah menjelaskan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Yang dimaksud bid'ah itu orang itu tidak bisa tobat darinya adalah mubtadi, ahli bid'ah yang memiliki agama yang tidak disahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka telah dianggap baik, telah menganggap baik amal-amal jeleknya. Faro'ahu hasanah, maka dia yakini amalnya adalah amal kebaikan. Maka orang ini tidaklah akan bertobat madama selama meyakini hal itu adalah sebagai baik, sebuah kebaikan. Bi anna awwal taubati al-ilmu, taubatil ilmu bi anna fi'lan sayyi'un. Karena langkah awal untuk bisa bertobat adalah meyakini apa yang dilakukan adalah sebuah kejelekan. Ini langkah awal orang itu untuk bisa bertobat adalah yakin dan menyadari ini adalah salah, keliru, ini adalah jelek. Langkah awal supaya orang itu bertobat adalah al-iqtiraf, adanya pengakuan telah terjerumus ke dalam kesalahan. Liatuba minhu, sehingga dia bisa bertobat. Atau menyadari, mengakui bi annahu taraka hasanan, kalau dia telah meninggalkan satu perbuatan baik yang diperintahkan. Baik perintah tersebut, perintahnya itu diwajibkan atau dianjurkan, dia itu supaya bertobat dan mengerjakannya. Dari perkataan Syarusa menunjukkan perkara meninggalkan perkara istihbab juga perlu bertobat. Amro ijabin aw istihbabin yaitu kaifa'alahu. Orang meninggalkan perkara lanjut istihbab karena malas, itu bahir perkataan dia menunjukkan ini perlu tobat. Samada memaka selama dia berkeyakinan bahasanya perbuatannya adalah baik, mewasai on padahal jelek, final usul amri pada hakikatnya, fa'inau la yatubu, maka dia tidak akan bertobat. Akan tetapi tobat minhu dari bid'ah itu satu hal yang mungkin secara logika waqi'atun, dan satu hal yang telah terjadi secara realita. Secara logika mungkin. Yang lebih parah saja syirik dan kekafiran saja bisa, masa bid'ah tidak bisa. Dan mungkin terjadi waqi'atun, dan realita pun menunjukkan terjadi adanya al-bid'ah yang bertobat, disebabkan Allah memberikan hidayah padanya dan membimbingnya hati tetapnya sehingga jelas baginya kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan berbagai kelompok ahli bid'ah dan dolal. Di antara realitanya apa? Itu munabarah, diskusi Ibn Abbas dengan orang-orang khawarij. Setelah diskusi dengan Ibn Abbas, maka sekian ribu orang khawarij bertobat. Maka tobat dari bid'ah itu satu hal yang waqi', satu hal mungkin secara logika, satu hal yang terjadi secara kenyataan. Wahakadah, dan demikian dia ayat tabi'ah dengan mengikuti dengan orang yang menutupi kebenaran ma'alimau yang dia ketahui. Tuan Al-Qala rahimahullah fi majma' al-fatawa aylun inna ahlal bid'ah asyarrum in ahlil ma'asi asyahwaniyati bisunnati wal-ijma'i إذ أهل المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو أكل مال بباطل وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمر به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين هذا كله من جهة ومن جهة أخرى أنك لو استعرضت أنواع من البدع لرأيتها في جملتها سوسا ينخر في عظام الأمة هذه في دينها وهذه في أخلاقها وهذه في مالها وثروتها وهذه في منزلتها الأملية ومكانتها من الأمم ولا أذهب بك بعيدا فهذه بدع الموالد التي تقوم لمشاهير الأولياء لا يجهل أحد من الناس أنها معرض من معارض الفسق وسوق ناقصة للتجارة في الأعراض وانتهاك لحرمات الدين وتأييد للشرك وقصم لعروة التوحيد وعدم لما يقوم به المصلحون من عمل نافع مفيد وهذه بدع الأفراح والمأتم التي منيت بها الأمة في مالها وثروتها تنفق فيها الأموال بلا حساب في سبيل الرياء والفخر فيبعثرون فيها ثروتهم ويذكرون بها أظهرهم ويحملون فيها ما لا قبل لهم به ولو فطنوا لما تتركه هذه الأفره والمأتام من فقر مدقي وأسمات خانقة لسدوا على أنفسهم ذلك الباب ولو أنهم عرفوا قيمة المال وما خلق له من منافع وآثر ما استهانوا به إلى ذلك الحد نعم لو فطنوا لقول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما لا تنفعوا به واستثمروه وسعدوا به وأسعدوا أمتهم ولكن يأبى الله إلا أن نكون سفهاء لا نعرف للمال قيمة ولا نقيم له وزنا كل ذلك بفضل البدع في دين الله فانظر كيف كانت البدعة بريدا للمعصية تتصل بها اتصالا قريبا وتعد لها إعدادا مباشرة بل إن بعض العلماء قال البدع دهليس الكفر والنفاق وقد جاء بعض أهل البدع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يريدون أن يزينوا بدعتهم وأن يجملوا محدثاتهم. وقد حكى مجريات ما بينه وبينهم في مجموع الفتاوى. قال Syekhul Islam mengatakan di majmu' fatwa ikhtisar dan ringkas, ana ahlul bid'ah ismi ahlul bid'ah itu syara lebih bahaya daripada ahlul maksiat sahwani yang tercumus dalam fitnah sahwat. Ini lebih jelek dalilnya bisunnah wal ijma', dalilnya dari sunnah wal ijma'. Kenapa demikian? Id ahlul ma'asi dunubuhum, karena ahlul maksiat dosa mereka adalah meninggalkan, menerjang sebagian larangan. Itu ada larangan mencuri, zina, minum khamar, makan harta orang lain dengan cara yang batil. Ini dosa mereka, meninggalkan larangan. Sedangkan ahlul bid'ah dosa mereka adalah meninggalkan perintah. Itu perintah untuk mengikuti sunnah dan mengikuti jamaah dan muslimin, yaitu para sahabat dan orang-orang yang berjalan dengan mereka. Dan manakah yang lebih berat, meninggalkan perintah atau apa? Meninggalkan larangan, menerjang larangan ataukah meninggalkan perintah? Jawabannya meninggalkan perintah itu lebih berat daripada menerjang larangan. Ada banyak alasan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di kitab Al-Fawaid. Ada 10 hujjah atau kurang lebih 10 atau lebih yang disampaikan di Fawaid menunjukkan bahasanya meninggalkan perintah itu lebih berat bahayanya, lebih besar bahayanya dan besar dosanya daripada menerjang larangan secara umum ya. Secara umum meninggalkan perintah itu lebih berat dosanya dan lebih berbahaya daripada menerjang larangan. Hadza kulluhu min jihati. Ini dari satu sisi. Pemijatan orang yang kedua, alasan yang kedua kenapa bid'ah al-bid'ah itu lebih baik daripada maksiat. Anna kala sta'arata, seandainya jika engkau mencermati anwa'an minal bid'ah, berbagai jenis bid'ah, la ra'aitahu, nisa engkau akan lihat, la ra'aitahu engkau lihat bid'ah itu fi jumlah dia secara umum adalah sawasan, penyakit di kaki hewan sebenarnya. Dan huru fi idhamil ummah, mengkokoskan, yang merusak fi'idhamil ummah, tulang umat ini. Seandainya umat ini dianggap sebagai seekor hewan, seandainya umat ini adalah seekor hewan, maka bid'ah itu adalah penyakit yang menyebabkan kokosnya tulang, sehingga terjadilah pengkokosan tulang, osteoporosis. Hadihi fi diniha, bid'ah yang ini merusak agama. Wahadihi fi akhlak, ya ini merusak akhlak. Wahadi dan ini merusak harta dan kekayaan. Wahadi dan ini merusak kedudukan ilmiah seseorang dan kedudukannya minal umam di tengah-tengah umat. Wala adhabu bika ba'idan, dan aku tidaklah mengajakmu jauh-jauh, dan aku tidaklah mengajakmu pergi jauh-jauh. Fahadi bid'ahul mawalid, ini lihat bid'ah maulid yang tukang diadakan di masyahirul awliya untuk wali-wali yang terkenal. Kalau enggak terkenal enggak. Ini kan di tempat kita namanya haul. maulid tukam yang diadakan di masyarakat awliya. Haulah di tempat kita namanya. Oke, Haji Fulan sudah 101 tahun masih diperingati kematiannya. Tidaklah satupun orang yang tidak mengetahui anaha sesungguhnya acara mawalidnya adalah ma'arudin min ma'arudil fiski, salah satu tempat atau ajang kefasikan. Wasaqun nafiqatun, dan pasar yang sangat nafiqatun laris ditijara fil a'rab, untuk membisniskan kemurumatan. Laki perempuan campur kerja di satu, cari pacar di acara itu. Wantihakun hurumatid din, dan merobek-robek kehormatan agama. Ta'idun, dan mendukung kesyirikan, dan memutus urat tauhid, ikatan tauhid, dan menghancurkan apa yang ditegakkan oleh al-muslihun, para ulama yang berbaiki umat, berupa manfaat yang berfaedah. Wadil bid'ah al-afrah, demikian pula bid'ah al-afrah, perayaan kegembiraan. Itu maksudnya apa? Hari ini, hari itu, Eid, ayat. Ada hari ini, ada hari apa, hari A, hari B, hari C. Wal ma'atim, dan bid'ah kesedihan. Ma'atim itu kalau di tempat kita 7 hari, 40 hari, 1 hari. Untuk acara 7 hari, 40 hari itu bahasa Arabnya ma'tam, jamaknya ma'atim. Alatimuniyat bihal ummatu fimaniha wa tarwatiha, ya, itu dia maknanya. Yang umat Islam itu mendapatkan bencana dengan sebab acara ini, fimaliha wa tarwatiha, bencana berkaitan dengan harta dan kekayaan. Tumfak fiha, dibelanjakan dalam acara itu, ma'atim itu al-amwal, harta bila hisabin, tanpa terhitung. Bisa beli riak wal fahri, itu dalam rangka untuk pamer dan membanggakan diri. Kenapa? Karena jika orang tidak mengadakan 40 hari, maka akan dikomentar oleh tetangganya. Kayak gitu aja kok pelit. Fayuba asiruna, maka mereka menghambur-hamburkan dalam cara tersebut kekayaan mereka, dan mereka berikan beban berat kepada punggung-punggung mereka sendiri untuk mengumpulkan harta. Dan mereka menanggung fihad dalam acara tersebut malakibalahum, sesuatu yang sebenarnya mereka tidak mampu. Walau fatim, seandainya mereka mencermati apa yang ditinggalkan oleh acara kegembiraan dan acara kesedihan itu, di mana acara ini setelah selesai menghasilkan meninggalkan fakrin mutqi, kemiskinan yang sangat-sangat, ya apa ya, ini sifatnya miskin, gulita, sifatnya malang, punya sifatnya sunyi. Kata apa bahasa Indonesia ya? Kemiskinan ya. Miskin papa. Wa asmatin khaniqatin, dan krisis ekonomi yang khaniqah yang mencekik. Lasaddu ala anfusihim dzalikal bab, tentu mereka akan tutup pintu itu dari diri-diri mereka sendiri. Mereka tentu tidak akan mau bisa mencermati betapa bahayanya acara ma'atim, cuma nambah utang, menyebabkan utang tambah banyak. Tentu mereka tidak akan mau melaksanakan. Walau anu seandainya mereka menyadari qimat al-mal, nilai harta, makhulikulahu, dan tujuan diciptakannya harta, yaitu manafi, berbagai manfaat, wa asarin, dan pengaruh, tentu mereka tidak akan merendahkan, meremehkan harta ila dalikan hati sampai batasan seperti itu. Nah, memang seandainya mereka mencermati firman Allah, dan janganlah kalian berikan pada orang-orang yang subhat, orang-orang yang belum bisa megang uang, orang-orang yang pemboros, janganlah kalian berikan pada mereka harta kalian, uang kalian. Alat ja'alallakum qiyama, yang Allah jadikan uang itu, harta itu adalah qiyam, penegak kehidupan kalian. Inilah nilainya harta. Allah katakan harta itu adalah qiyam, penegak kehidupan manusia. Langtafa'ubi, tentu mereka akan memanfaatkan harta, dan mereka akan menginvestasikannya. Wasa'idubihi, yang mereka sudah merasa bahagia dengannya dan membahagiakan orang lain, umat mereka. Akan tapi Allah tidaklah, Allah enggan melainkan menjadikan kita orang-orang yang bodoh, tidak mengetahui lilmani qimah, nilai harta. Wala nuqimu lahu wazna, dan kita tidak perhatian, tidak memberikan timbangan untuk harta. Artinya apa? Tidak mengindahkan. Kullu dzalika, itu semua terjadi bifadlil bid'ah, disebabkan jasa bid'ah. Kenapa kita jadi subaha? Kenapa kita tidak punya perhatian dengan nilai penting harta? Itulah sifat bid'ah, dengan jasa perbuatan bid'ah dalam agama Allah. Fangdur, maka lihatlah kaifakana til bid'ah, bagaimanakah bid'ah itu adalah bari, dan menjadi pos, menjadi kurir, penghubung menuju maksiat. Ada bid'ah, dan bid'ah itu adalah cara maksiat perempuan dan sebagainya. Maka bid'ah bari dalil maksiat, menjadi kurir menuju maksiat. Tata silubiha, bid'ah itu berhubungan dengan maksiat, itisolan kori, berhubungan yang sangat-sangat dekat. Waktu edulaha, dan bid'ah itu menyiapkan untuk maksiat, persiapan langsung. Oleh karena itu sebagian ulama, yaitu Syekhul Islam, lihat footnote 3 mengkalam Syekhul Islam, bid'ah itu adalah dihlis. Di situ matkhal bainal bab wadar, pintu masuk, antara tempat masuk, antara pintu dan rumah, pagar, gerbang. Orang masuk gerbang dulu, antara pintu dan rumah, antara pintu dan rumah, ruang antara pintu dan rumah. Ya sudah, masuk itu aja. Satu langkah setelah pintu, satu langkah setelah pintu rumah. Gerbang gitu aja. Bid'ah adalah gerbang kekafiran dan kenifakan, pintu. Maka ja'a, dan datang seorang ahli bid'ah kepada seorang kaniyah, menginginkan untuk menampakkan baiknya bid'ah mereka dan membuat indah perbuatan hal-hal baru yang mereka kerjakan. Dan seorang Islam menceritakan mujroyat apa yang terjadi antara dia dengan mereka dalam majmu' fatawa, dan mengatakan, kana kufana ba'duhum nahnu nusawwi nahnu tawibun nas fa nahnu tawibun nasa fa qultu mimadha tutawibunahum qala min qat'i tariqi wasyariqati wa nahwi zalika fa qultu halukum qabla tatwibikum khairun min halihim ba'da tatwibikum fa innahum kanu fusaqan ya'taqiduna tahrima ma hum alayhi wa yarjuna rahmatallahi wa yatubuna ilayhi wa yanwuna taubata faja'altumuhum bitatwibikum dallina musyrikina kharijina an syari'atil islami yuhibbuna ma yabghiduhullahu wa yabghiduna ma yuhibbuhullahu wa bayyantu anna hadhihi al-bid'ah allati hum 'alayha wa ghayruhum 'alayha syarrun min al-ma'asi wa khulasatul qawli anna al-bid'ata a'zamu min al-ma'siyati li'annaha tamassu asl al-din wa amma al-ma'siyatu fata'allaqu bi shakhsil 'asi faqad yarji'u anha li ilmihi bi annaha musqitatun lirrahmani wa mardiyatun lisaytani wa amma al-mubtadi'u fala yarji'u ghaliban li dhannihi al-qadi bi husnil bid'ati wa i'tiqadihi bi annaha murdiyatun lillahi wa musqitatun lil mulhi wa hiya tantakilu ila ghayrihi fa idza tatahhara minha huwa tatanajjasa biha ghayruhu fala quwwata illa billah bihadzal bayan alwadih aljali yadhharu raddul mahiku li za'mi man hamala qawlahu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalatun alal manahi wal ma'asi al ma'rufati mislu al-khamru wasyariqatu wazina wa ghayruha wa nazidu zalika bayanan fanakulu inna misna hazal hamli atin alal hadisi bi tali min aslihi izil ahadisu nabawiyatu yufassiru ba'duha ba'dan yufassiru hazihi ahadisa nabawiyata wa yuwaddihuha fahmu salafi salihi laha wa qad marra wallahi alhamd walillahi alhamd bayanu zalika kulli kamithli qawli sallam kullu muhdathatin bid'atun fasarrahu qawlu sallam man ahdatha fi amrin hadha wa fasarrahuma ma'an aqwalu salafil katsiratu minha qawlu ibn umar radhiyallahu anhuma kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanatan wa ghayru zalika mimma taqaddam wa hadha la yumkin hamluhu ala tilkal ma'asi bi'ainiha wa innama hiya ahkamun ukhra kulliyatun muta'alliqatun bima yuhdithuhu an-nasu fid-din wa alayhi fa inna tilkal manahi wal ma'asi urifat fi syari'ati bi ayyaniha wa asma'iha fa idza ja'alnaha wal bid'ata fi babin wahidin abtalna ismal bid'ati min aslihi halan wa ta'thiran wa wajhun akhar muhimmun wa huwa anna al bid'a kama sabaqa miraran syai'un yuftaru fi ad-din ala jihati taqarrubi bainama al-ma'asi muwafaqatan lin-nawahi wa mufariqatan lis-sara'i fahuma bid-dani la yaltaqiyani fa idza jama'na huma fi sa'idin wahidin kana al-khaltu wal-habtu wat-tadlisu wat-talbisu wa innama taqa'uhuma min haythu ta'sirun natiju anhuma wal ismul halu fil qa'imi bihima. Beliau mengatakan lafadkan akala fa'duhum, dan sebagian kalian mengatakan kami mendorong orang, membuat orang bertobat. Maka aku katakan mimada tutawibunahu, dari dosa apa engkau buat mereka bertobat? Maka ahli bid'ah tersebut mengatakan dari dosa merampok, mencuri dan yang lainnya. Maka aku katakan, kata Syekhul Islam, keadaan mereka sebelum kalian tobatkan itu lebih baik daripada keadaan mereka setelah kalian tobatkan. Maka dulu ketika mereka perampok pencuri, mereka adalah orang-orang fasik yang meyakini haramnya mahum alaih apa yang mereka lakukan, dan mengharap, berharap mendapatkan rahmat Allah dan bertobat pada Allah. Dan mereka pun berniat untuk bertobat. Lalu kalian jadikan mereka dengan pentobatan kalian menjadi orang-orang yang sesat dan musyrik. Ini perhatikan. Perkataan Syekhul Islam seperti ini perlu kita cermati. Dalam masalah semacam ini kita perlu tafsir. Keadaan ahli maksiat ketika dia maksiat lebih baik daripada setelah dia masuk dalam bid'ah. Itu perlu dirinci bentuk maksiatnya apa, bentuk bid'ahnya apa. Bentuk bid'ahnya itu apa? Seandainya misalnya dulu pencuri, perampok, kemudian sekarang sudah bertobat, rajin ke masjid, kemudian bid'ahnya itu usolli. Bid'ahnya usolli. Mungkinkah kita katakan keadaan dia ketika jadi pencuri, perampok lebih baik daripada rajin sholat ke masjid namun suka usolli? Gimana kira-kira? Ketika kita katakan demikian, ini perlu hati-hati. Masa bid'ah usolli sama dosa merampok, membunuh orang, merampok, mencuri. Maka tentang masalah ini, ketika masih fasik itu lebih baik daripada ketika jadi ahli bid'ah, itu perlu dirinci. Bid'ahnya itu yang seperti apa? Secara umum kita katakan maksiat itu lebih baik daripada bid'ah. Itu umum, itu hukum umum. Adapun tafsir nanti melihat orang, melihat masyarakat, melihat orangnya gimana. Lihat, yang dikatakan Syekhul Islam, dulu mencuri, dulu perampok, kemudian setelah bertobat apa? Jadinya dolina musyrikin. Perhatikan musyrikin, ada kata-kata musyrikin. Dolina musyrikin. Jadi bid'ahnya itu bid'ah, ya, bid'ah gawat, bid'ah sufiyah ekstrim, bid'ah sufiyah ekstrim yang punya akidah-akidah kesyirikan. Tidak perlu katakan dolin saja sesat karena bid'ah, namun dolin musyrik. Ini perlu dicermati agar kemudian tidak orang itu gegabah. Secara umum kita katakan sahih, benar hukum bid'ah itu lebih bahaya daripada maksiat. Maksiat itu lebih ringan daripada bid'ah. Itu secara umum benar, ya, secara umum benar. Namun kita katakan menjadi ahli maksiat itu lebih baik daripada, ini kan menilai perbuatan sama menilai orang. Menjadi ahli maksiat itu lebih baik daripada menjadi ahli bid'ah. Ini perlu dirinci bid'ahnya dalam apa. Apakah bid'ahnya dalam akidah atau bid'ahnya dalam amal? Karena yang dibahas oleh Syekhul Islam yang jadi pembahasan Syekhul Islam yang sering disalahpahami oleh banyak orang itu adalah ini. Dosa nyawa, qathatu thariq wa sariqah. Kemudian setelah tidak jadi orang fasik, dolina musyrikin. Nah, tentu beda kalau cuma dolina saja. Apalagi dolalahnya cuma, bukan cuma ya, tapi maksud saya cuma untuk bandingkan, itu cuma usoli gitu. Itu kan sesat juga, itu kan beda juga. Bedanya yasinan, katanya yasinan, dulu perampok ini, dulu perampok, pencuri kelas kakap, dan tobat, rajin ke masjid. Setelah rajin ke masjid karena tanah kampungnya itu ya belum ada ahli sunnah atau masih sedikit dakwahnya atau dan faktor-faktor yang lain itu kan perlu dilihat. Hanya kemudian dia rajin ke masjid, tobat, rajin ke masjid, nah rajin ya zina. Untuk bid'ahnya tidak sampai akidah, tidak sampai akidah. Kharijin an syari'atil Islam, keluar dari syariat Islam. Semua pelaku bid'ah itu keluar dari syariat Islam. Yuhibbu nama yudhurullah, mencintai sesuatu yang Allah benci dan membenci sesuatu yang Allah cintai. Bayang itu dan telah aku jelaskan bahasanya. Bid'ah ini alatihum alaiha, yang mereka berada di atasnya dan selain mereka di atasnya isyarun minal ma'asih, lebih jahat daripada ma'asih. Wakhlah suatu kawal dan kesimpulannya anal bid'ah ta'a'bah minal ma'asih. Secara umum bid'ah itu lebih besar daripada ma'asih. Adapun untuk orangnya nanti perlu melihat banyak faktor. Tidak bisa gegabah, serampangan, langsung demikian. Di anak-anak bid'ah itu tamu menyentuh pokok agama, sedangkan maksiat itu berkaitan dengan pelaku saks person pelaku maksiat. Boleh jadi seorang itu tobat anha dari maksiat diilmi karena dia yakin si maksiatnya itu adalah suatu hal yang mendatangkan murka Allah dan membuat setan itu suka. Ada pemurtadik maka tidaklah bertobat waliban umumnya lidhani karena dia punya sangkaan al-qadi dan sangkaannya itu menuntut baiknya bid'ahnya dan meyakini bahasa ini adalah kata yang mendatangkan rida Allah lumuskhatan lilmulhi dan membuat marah lilmulhi, orang yang membuat lalai yaitu setan wa yatam taqsilu ila ghairihi wa iya, dan bid'ah itu akan memindah orangnya itu kepada yang lain faida tatahara minha huwa, jika dia telah bisa bersih dari bid'ah yang ini tanah jasa biar gairuhu, maka akan terkotor dengan bid'ah tersebut yang lain. Wala quwata illa billah. Fadal bayan al-wadih, maka penjelasan yang jelas ini, al-jali yang jelas ini ilhar, maka jelaslah aradu bantahan al-mahid yang menghancurkan bid'ah miman sangkan orang yang memahami sabda Nabi kulu bid'atin dolalah, difahami dengan bid'ah itu adalah maksiat, menahi larangan dan maksiat yang sudah dikenal, yaitu dicontohkan yaitu khamar, mencuri, berzina dan yang lain. Wanazid zalika bayanan, dan hal ini kami tambahkan supaya makin jelas. Kami tambahkan penjelasan dengan kami katakan sesungguhnya pemaknaan semacam ini atin alal hadis yang diberikan pada hadis adalah bil-ibtal min asli, adalah membatalkan hadis dari akarnya. Karena hadis Nabi itu sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain, dan hadis-hadis ini juga dijelaskan dan dijelaskan oleh Fahmusah. Lakat marah dan telah lewat bayan penjelasan tentang itu semua. Masa Nabi SAW setiap hari yang baru dalam bid'ah, setiap hal yang baru ini dijelaskan dalam hadis yang lain. Siapa yang mengatakan hal-hal yang baru fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Jadi hal yang baru dalam syariah, bukan cuma hal yang baru. Nah, dua hadis ini pun ditafsirkan ma'an sekaligus oleh perkataan para ulama yang banyak, di antaranya perkataan Ibnu Umar. Setiap bid'ah adalah sesat meskipun dianggap baik oleh banyak orang dan yang lainnya. Wa hadza la yumkin, dan ini tidaklah mungkin dimaknai dengan maksiat bi ainiha secara khusus. Namun yang dimaksud bid'ah adalah ahkamun ukhra, hukum-hukum yang lain yang bersifat umum berkaitan dengan apa yang diadakan oleh manusia dalam agama. Walaupun berdasarkan hal ini, maka larangan-larangan itu dan maksiat-maksiat itu yang dikenal dalam syariat bi'ayaniha secara khusus, ini pencuri, merampok, berzina dan nama-namanya. Jika kita jadikan dengan bid'ah dalam satu bab, maka kita membatalkan, menghilangkan nama bid'ah dari akarnya. Halan wa ta'thiran, keadaan dan pengaruhnya. Antara beda antara maksiat dengan bid'ah salah satunya apa? Kalau maksiat itu sudah dikenal nama-namanya, dikenal dengan ainnya. Mencuri, merampok, berzina, gitu kan? Riba, menipu. Kalau bid'ah enggak. Bid'ah tidak dikenalkan oleh syariat nama-namanya. Enggak kita kenal syariat mengajak ini fitnah maulid nabi, fitnah usul, enggak. Memang mengenalkan, ini maksiat mencuri, maksiat merampok, maksiat riba, maksiat menipu dan seterusnya. Dikenalkan sama syariat pada kita nama-namanya, ini maksiat ini, maksiat ini. Nah, kalau bid'ah enggak. Di antara beda maksiat dengan bid'ah itu tidak dikenalkan oleh syariat pada kita nama-namanya, ini namanya ini namanya itu, enggak. Nah, jika kita satukan dalam satu bab, maka kita menghapus nama bid'ah dari akad. Bacaan akhir penjelasan yang lain yang penting yaitu anal bid'ah, maksudnya bid'ah bagaimana telah lewat berulang kali adalah sesuatu yang diadakan dalam agama dalam bentuk takar mendekatkan diri. Padahal kalau maksiat adalah mawaqi' linawahi, adalah tempat terjumus dalam larangan dan satu perbuatan yang terpisah dari syariat, meninggalkan syariat. Bahuma maka keduanya bid'ah dan maksiat adalah bid'ah satuan pertentangan dan tidak bertemu. Seandainya kita kumpulkan fisa'i dan wahid di satu lapangan yang sama, dataran yang sama, di tataran yang sama, kanal khaltu maka terjadi campur aduk wa khaltu dan ngawur wa tatlis dan penipuan wa talbis dan kerancuan. Wa inamal tiqa'uhuma adapun sisi kesamaan bid'ah dan maksiat adalah min haitsu ta'tsir, adalah dari sisi pengaruh yang dihasilkan keduanya. Itu dosa. Wa ismul hal fil qa'im bihima, dan dosa yang ada pada orang yang melakukan kedua, melakukan bid'ah dan melakukan maksiat. Jam 07.00. Semua itu lisan lisan temiah jawapan wa'ian alaman hamala kaulahu kullu fid'atin dalalah alaman ya'anhu umuman. Faqal rahimallah fi qida' siratal mustaqim mubayinan soal di hadir masalah al-muhimah. Dan aku melihat Syekhul Islam memiliki jawaban yang ra'id, yang indah, yang sangat bagus terhadap orang yang memaknai sabda Nabi setiap bid'ah dan sesat dimaknai dengan manuya'an larangan umuman secara umum. Dia katakan di ibadah surat al-mustaqim menjelaskan hal yang benar dalam masalah ini, masalah yang penting ini. Layak jisul hamlu kaulihi kulu bid'atin dolala alal bid'atin lati nuhiya anha bi khususiha li anna hadha ta'tilun li fa'idati hadha al-hadithi fa inna ma nuhiya anhu minal kufur wal kusuki wa anwa'il ma'asi qad ulima bidhalikan nahyi anna qad ubiha muharam sawa'un kana bid'atan awlam yakun bid'atan fa idha kana lamungka fidini ila ma nuhiya anhu bi khususihi sawa un kana maf'ulan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aw lam yakun wa ma nuhiya anhu fa huwa munkarun sawa un kana bid'atan aw lam yakun sara wasul bid'ati atima ta'thiri la yadullu wujudu ala al-qubahi wa la adamu ala al-husni bal yakunu qawluhu kullu bid'atin dalalah bi manzilati qawlihi kullu adatin dalalah aw kullu ma'alil arafun wal ajamu fa huwa dalalatun yuratu bidalika anna manu ya anhu min dalika fawad dolaratu wa tata'atilun linususi min naw'i tahrifi wal ilhadi laisa min naw'i ta'wili sa'ihi wa fihil mafasid asya'u minal mafasid asya'u. Tidak boleh hamlu memahami sabda Nabi setiap bid'ah dan sesat difahami dengan bid'ah yang dilarang secara khusus, karena di masa Nabi kan ada beberapa bid'ah yang dilarang secara khusus. Bid'ah tabatul, tidak mau nikah demi terpaksa ibadah, saya tidak akan mau nikah selamanya. Ada orang bid'ah dulu dan beribadah, saya akan puasa terus. Saya ada beberapa bid'ah yang apa? Benih-benih bid'ah yang ada. Nah, ada yang di masa Islam ada yang memahami kalau bid'ah dolalah sebagai bid'ah yang sesat adalah bid'ah yang disyaratkan dalam hadis-hadis Nabi. Tidak boleh memahami kalau bid'ah dolalah dengan bid'ah yang nuhiyah yang dilarang secara khusus, karena hal ini adalah ta'til meniadakan faedah hadis ini. Karena segala sesuatu yang dilarang berupa kekafiran, kefasikan dan berbagai bentuk maksiat, qad ulima bidzalikan nahi, maka telah diketahui dengan larangan itu, annahu qad ubiha muharramun. Telah dibolehkan satu hal yang haram dengan adanya larangan-larangan tersebut, maka diketahui bahasanya ini adalah haram. Sawa'un kana baik ini adalah bid'ah atau bukan bid'ah. Ya, kalau perkara yang dilarang baik bid'ah ataupun bukan bid'ah ataupun maksiat biasa, maka ini adalah telah diketahui itu adalah haram bid'ah ataupun bukan bid'ah. Maka jika tidak ada mungkar dalam agama kecuali yang dilarang secara khusus, baik yang dikerjakan di masa Rasulullah SAW atau tidak dikerjakan, dan apa yang dilarang itulah yang mungkar, baik bid'ah ataupun bukan bid'ah, maka jadilah label bid'ah itu satu hal yang tidak ada pengaruhnya. Adanya kata-kata bid'ah itu tidak menunjukkan jelek, dan tidak adanya kata-kata bid'ah juga tidak menunjukkan baik. Sehingga jadilah sabda Nabi, setiap bid'ah itu adalah sesat, sebagaimana kata-kata setiap kebiasaan adat istiadat adalah sesat, setiap kebiasaan Arab dan orang Ajam adalah sesat. Apa yang dimaksud setiap kebiasaan orang Arab sesat? Maksudnya apa yang dilarang, kebiasaan yang dilarang, fadlullah itu yang sesat. Bahasa ta'til nusus, ini adalah menihilkan nas, dan ini adalah tindakannya adalah termasuk tahrif wa ilhad, menyimpangkan dan mengotak-atik dalil, dan bukan termasuk takwil yang dibolehkan, itu takwil yang berdasarkan dalil. Nah, pemahaman seperti ini mengandung bahaya asyak, banyak bahaya. Mungkin kita baca di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.